Bersemi di taman hati, segar dan berseri. Tiada semesta kasihan pertama, terjalin irama nada penuh kasih mesra. Tetapi tiada daya, hidup pun rasa hampa. Bila kasih sayang hancur jadi abu, kejam, oh kejam kasih nan pertama. Ku hanya hidupmu bahagia. Tetapi tiada daya, hidup pun rasa hampa. Bila kasih sayang hancur jadi abu, kejam, oh kejam kasih nan pertama. Ku hanya berdoa semoga hidupmu bahagia.